Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Baik. Tentu saya tidak perlu memperkenalkan diri, masih ingat ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang merupakan lanjutan dari pembahasan dari buku Rick Warren dan juga bertepatan dengan bulan misi ya, di minggu terakhir bulan misi ini, yaitu tentang membagikan pesan kehidupan Anda. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat ada satu iklan di televisi ya, biasanya iklan ini pasti ditayangkannya malam begitu ya. Sebuah iklan dari sebuah produk. Secara iklan ini menurut saya menggambarkan filosofi kehidupan zaman sekarang, begitu ya. Kita akan lihat sebentar iklan ini. Jangan khawatir Bapak Ibu, saya sudah potong produknya begitu ya. Jadi enggak kelihatan ya. Foto sini yuk. Yuk. Darurat nih. Ku beri satu permintaan. Woi, buruan. Aku pengen kurus, Jin. Iya. Secara kita melihat satu gambaran begitu ya. Lagi foto-foto, lalu pacarnya jatuh begitu ya, udah bergelantungan ya, udah mau patah itu kayu, kalau enggak dia bisa mati di sana begitu ya. Lalu sang perempuan ya secara tidak senang aja menendang tempatnya jin itu begitu ya, lampu Aladin gitu, lalu jinnya keluar ya, ku beri satu permintaan ya. Kalau orang normal mintanya apa? Selamatin dong, tolongin begitu ya. Tapi ya, yang namanya perempuan zaman now begitu ya. Perempuan zaman now begitu. Ya bukannya menyelamatkan pacarnya, tapi pengen kurus, Jin, begitu kan. Pengen kurus, Jin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus ini. Saudara, iklan ini sebenarnya bukan sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang biasa. Tetapi menurut saya itu menggambarkan filosofi hidup zaman ini. Secara menggambarkan kehidupan manusia zaman ini, di mana kehidupan manusia di zaman now ini, begitu ya, di zaman sekarang ini, secara kehidupan yang semakin individualistis, ya, kehidupan yang semakin individualistis, kehidupan yang semakin egosentris, kehidupan yang semakin narsistik. Apakah bisa minta tolong dibantu? Ya. Kehidupan yang semakin egosentris, yang berpusat kepada diri sendiri. Serah oleh karena itu di tengah-tengah zaman seperti ini, sebenarnya membuat kita tidak mudah untuk berbagi. Membuat kita semakin sulit untuk berbagi. Membuat kita semakin sulit kemudian untuk sharing life dengan orang lain. Kenapa? Karena fokusnya kepada diri kita sendiri. Setelah iklan ini menggambarkan kehidupan kita semua, di mana setiap kita serah ingin mementingkan diri sendiri. Setelah hidup zaman sekarang ini hidup yang narsistik. Ya, semua orang kalau bisa berfokus pada diri sendiri. Saudara, kalau foto pun kalau bisa fokusnya pada diri sendiri. Lihat zaman sekarang, kalau dulu selfie-selfie masih biasa gayanya. Sekarang gayanya juga udah beda-beda. Ya mulut apalah, mulut bebek apa gitu ya. Mulutnya dimonyong-monyongin. Ya gayanya di macam-macam begitu. Tujuannya apa sebenarnya? Kalau gayanya cuma biasa ya dilihat kilas doang. Tapi kalau gayanya dimacam-macamin, wajahnya dimacam-macamin, ya, dijelek-jelekin, sengaja dijelek-jelekin supaya kelihatan jeleknya begitu ya. Supaya orang tertarik, menarik perhatian orang, berfokus kepada diri sendiri. Saudara, berbagi bukan hanya harta, bukan hanya materi. Saudara, berbagi hidup, berbagi sesuatu itu bukan sekedar materi, bukan sekedar harta. Saudara, memang di tengah-tengah zaman yang seperti ini ada juga orang-orang yang dengan luar biasa berbagi harta, berbagi uang dengan orang lain. Kita melihat beberapa orang kaya, beberapa miliarder yang dengan rela membagikan kekayaannya kepada orang lain. Salah satunya adalah Warren Buffett, begitu ya, bagaimana dia kekayaannya juga diberikan untuk apa? Membantu orang lain. Saudara, baru-baru ini saya membaca berita ada seorang miliarder Amerika Serikat yang bernama George Soros. Dikatakan dia menyumbangkan, memberikan 80% kekayaannya untuk amal. Dia sumbangkan ke sebuah yayasan Open Society Foundation. Saudara, berapa jumlah 80% kekayaannya? Saudara, 18 miliar, bukan miliar rupiah, miliar dolar, ya. 18 miliar dolar. Coba berapa rupiah itu, coba dikalikan. Enggak usah pusing lah, bukan uang kita, enggak usah dihitung begitu ya. Pokoknya jumlahnya besar sekali. 18 miliar dolar dari total kekayaannya 23 miliar dolar. Bisa pikir-pikir dia kasih 18 miliar dolar, masih ada 5 miliar dolar lagi, masih banyak juga begitu ya. Ya, kalau kita nyumbangkan 80% kekayaan kita, ya besok kita miskin begitu kan. Ya, tapi kalau dia masih ada 5 miliar lagi. Tapi ini sudah luar biasa di tengah-tengah zaman yang semakin individualistis ini, yang semakin mengarah dan berfokus kepada dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa berbagi itu sekali lagi bukan sekedar harta benda, bukan sekedar kekayaan kita, bukan sekedar materi. Tetapi Rick Warren mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan kepada Anda suatu pesan kehidupan untuk dibagikan. Sehari ini kita akan belajar bagaimana kita membagikan pesan kehidupan kita. Setelah tadi saudari Vera mengatakan bahwa menginjili itu bukan satu tugas yang gampang. Itu satu tugas yang berat, di mana kita harus menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan. Kita harus berkhotbah, kita harus memberitakan firman Tuhan. Tetapi sebenarnya kita bisa melakukannya dengan sederhana, yaitu dengan membagikan pesan kehidupan kita. Dan inilah yang akan kita pelajari hari ini. Kenapa? Karena memang firman Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa kita ini, setiap kita memiliki pesan kehidupan yang harus kita bagikan kepada orang lain. Surah 1 Yohanes 5 ayat 10 kita baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-10 bagian A saja kita baca. 1 Yohanes 5 ayat 10a kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan setiap orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, harusnya tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa menginjili itu berat, menginjili itu sulit. Karena pada saat kita diselamatkan, pada saat kita percaya Yesus, sebenarnya di dalam diri kita memiliki sebuah kesaksian, memiliki sebuah pesan yang bisa dibagikan kepada orang lain untuk membuat orang lain itu juga mengalami apa yang kita alami. Secara bagian yang kedua, ayat yang kedua, yaitu 1 Yohanes, mohon maaf, 1 Tesalonika, tadi 1, ya ini 1 Tesalonika ya, sorry, 1 Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 8, ya. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 8, mari kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 8, 1, 2, 3. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di sebuah tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Serai dalam terjemahan lain bagian ini diterjemahkan demikian. Kehidupanmu menggemakan firman Tuhan. Serai kehidupanmu menggemakan firman Tuhan. Jadi yang menggemakan firman Tuhan itu bukan hanya khotbah, bukan hanya pemberitaan dari atas mimbar, atau pemberitaan secara verbal satu dengan satu kepada orang lain. Bukan sekedar pemberitaan semacam itu, tetapi dikatakan di sini, kehidupanmulah yang menggemakan firman Tuhan itu. Dan kemudian dilanjutkan dikatakan, berita tentang imanmu di dalam Tuhan sudah tersebar. Berita tentang imanmu di dalam Tuhan sudah tersebar. Dan kemudian Rasul Paulus melanjutkan, kami tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, engkaulah pesan itu. Kami tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, engkaulah pesan itu. Dan ketika hidup kita menjadi sebuah pesan kepada orang lain, seorang kadang-kadang itu lebih kuat berbicara daripada kata-kata yang kita sampaikan. Dan bahkan kadang-kadang itu bisa lebih kuat dari khotbah yang disampaikan, yaitu pesan kehidupan kita. Surah Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa kita ini adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh setiap orang. Surah pertanyaannya adalah, apakah pesan hidup kita bisa menjadi sebuah berita yang menggemakan, berita firman Tuhan yang menggemakan terhadap orang lain. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita ini, pesan kehidupan kita ini bisa kita bagikan kepada orang lain. Serah ada 4 bagian dari pesan kehidupan yang akan kita pelajari pada saat ini. 4 bagian dari pesan kehidupan kita. Yang pertama adalah kesaksian kita. Serah kisah tentang bagaimana kita memulai hubungan dengan Yesus Kristus, itulah kesaksian kita. Serah kesaksian kita adalah kisah tentang bagaimana kita memulai hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kalau dikatakan bahwa menginjili itu, memberitakan Injil itu susah, sulit, sebenarnya sederhana. Ceritakan saja bagaimana kisahmu ketika engkau memulai hubungan dengan Yesus. Serah itu sudah sebuah penginjilan, itu sudah sebuah kesaksian. Serah kita adalah kisah bagaimana Kristus membuat perubahan kehidupan kita. Serah perubahan kehidupan yang kita alami dalam Kristus Yesus, itu adalah sebuah kisah yang bisa kita bagikan terhadap orang lain. Serah oleh karena itu setiap orang itu sebenarnya bisa menginjili. Setiap orang itu sebenarnya secara otomatis bisa menggemakan Injil, menggemakan firman Tuhan itu dalam dirinya. Kenapa? Karena kisah ketika kita memulai hubungan dengan Tuhan, serah itu sesuatu yang sangat-sangat bisa memberikan kesaksian kepada orang lain. Serah esensi dari bersaksi itu hanya membagikan pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Membagikan pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Namanya juga saksi. Kita ini saksi bukan pengacara, betul enggak? Kalau di pengadilan, saksi sama pengacara itu beda. Kalau saksi itu hanya ngomong fakta yang dia lihat, yang dia alami, dia ceritakan tanpa perlu melakukan pembelaan, tanpa perlu melakukan argumentasi. Itu yang melakukan pembelaan dan argumentasi, itu nanti tugasnya pengacara. Tetapi tugasnya saksi hanya menceritakan benar-benar apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, udah ceritakan itu saja. Sama dengan ini, ya di dalam kita membagikan pesan hidup kita, di dalam kita melakukan penginjilan terhadap orang lain, secara sebenarnya tidak perlu susah-susah kita kemudian, aduh bagaimana ini, bagaimana strateginya, bagaimana metodenya, apa yang harus kita hafalkan dan seterusnya. Bagikan saja apa yang engkau sudah alami bersama dengan Tuhan. Bagikan saja bagaimana engkau memulai hubunganmu dengan Tuhan. Secara itu sudah sesuatu yang sangat berharga bagi orang lain. Secara kesaksian kita itu dapat berupa bagaimanakah kehidupan sebelum bertemu Yesus. Ya, supaya lebih spesifik ya, kita akan melihat apa saja begitu ya. Mungkin kita bisa ceritakan bagaimana kisah hidup kita sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus. Ah, dulu sebelum saya bertemu Tuhan Yesus, aduh hidup saya gak karu-karuan, gak ada harapan, mata saya gelap, saya gak punya masa depan. Ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus, sebelumnya saya orang yang tidak punya harapan, putus asa, begini hidup saya ambur-alur, dan seterusnya. Secara mungkin itu kisah fakta yang memang benar-benar kita alami. Selalu kemudian bisa berupa bagaimana aku menyadari bahwa aku membutuhkan Yesus. Di tengah-tengah kehidupan yang semacam ini, lalu aku menyadari bahwa aku benar-benar membutuhkan Tuhan Yesus. Secara kita ceritakan saja itu tanpa kita harus mengatakan, kamu juga harus butuh Yesus. Enggak usah. Ceritakan saja kisah hidupmu, nanti itu akan berbicara kepadanya. Saudara, bagaimanakah aku memberikan hidupku kepada Yesus? Yang dulu mungkin hidupku milik dunia ini, milik nafsuku sendiri, milik diriku sendiri. Sekarang aku berikan kepada Tuhan Yesus. Kita juga bisa melakukan kesaksian itu dengan melihat perbedaan yang telah Yesus buat dalam kehidupanku. Secara dengan menceritakan apa perbedaan yang telah Tuhan Yesus buat sebelum aku mengenal Yesus dan setelah aku mengenal Yesus. Oh Tuhan, dulu waktu saya belum mengenal Yesus, waduh hidupnya ambur-adul. Sebelum mengenal Tuhan Yesus, wah susah sekali bangun pagi, ayam sudah berkokok, saya belum bangun. Setelah mengenal Tuhan Yesus, ayam belum berkokok, saya sudah bangun. Malahan saya yang bangunin ayam, begitu kan? Bisa begitu, begitu ya. Ya, khususnya mungkin ini anak-anak muda begitu ya, yang susah bangun begitu ya. Oh, dulu ayam berkokok, saya enggak bangun-bangun. Sekarang saya yang bangunin ayam, begitu ya. Berkokok udah pagi begitu kan? Setelah itu adalah kisah perubahan, apa yang berubah di dalam kehidupan kita. Setelah itu kisah kita, kesaksian kita yang bisa berbicara dan kita bisa bagikan kepada orang lain. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memang ada perubahan di dalam diri kita ketika kita belum mengenal Tuhan Yesus dan setelah mengenal Tuhan Yesus? Atau mungkin hidup kita sama saja dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya seperti Tuhan Yesus, tidak pernah berubah. Demikian juga saya tidak pernah berubah. Serah oleh karena itu, mari kita melihat kepada diri kita sendiri. Apakah ada sesuatu di dalam kehidupan kita yang berubah, yang bisa menjadi pesan kehidupan yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Tetapi memberitakan firman itu sesederhana itu, yaitu sesederhana menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Secara bagian yang kedua adalah yang menjadi pesan kehidupan kita yang kita bisa bagikan kepada orang lain adalah pelajaran-pelajaran kehidupan yang Tuhan izinkan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Secara pelajaran-pelajaran kehidupan adalah mencakup kebenaran-kebenaran yang telah Tuhan ajarkan melalui pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan melalui pengalaman-pengalaman di dalam perjalanan iman kita setelah kita mengenal Yesus. melalui pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mengikuti Dia, saya yakin bahwa ada pengalaman-pengalaman tertentu di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan mengajarkan kebenarannya kepada setiap kita. Saya tidak percaya kalau ada orang yang mengatakan, aduh saya gak punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya gak punya pengalaman khusus ketika saya mengikut Tuhan, saya tidak percaya. Saya yakin bahwa setiap orang yang sudah mengenal Tuhan, pasti punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Cuman seringkali kita punya konsep yang salah. Kita berpikir bahwa pengalaman dengan Tuhan itu yang harus kita bagikan. Haruslah sesuatu yang spektakuler. Haruslah sesuatu yang luar biasa. Haruslah sesuatu yang kalau kita ceritakan, orang akan berkata, wow. Tapi kalau kita ceritakan, orang akan responnya flat saja, datar-datar saja. Kita berpikir, ah itu bukan pengalaman. Tetapi, setiap detik kehidupan kita seharusnya bisa menjadi pengalaman bersama dengan Tuhan, di mana kita diajarkan tentang kebenaran-kebenaran. Serap pelajaran kehidupan ini berkaitan dengan pelajaran dan pengertian yang telah kita pelajari tentang Tuhan, tentang hubungan-hubungan kita, tentang masalah, tentang pencobaan, dan begitu banyak aspek kehidupan yang lain yang bisa menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Salomo sudah memberikan contoh yang baik bagi setiap kita, yaitu melalui dua kitab yang dipercaya ditulis oleh Raja Salomo, yaitu kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah. Serah kalau kita baca kitab Amsal itu dan kitab Pengkhotbah, serap itu banyak sekali isinya adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman dari si penulis. Maka kalau kita baca misalnya di Pengkhotbah atau di Amsal, kemudian dikatakan diawali dengan kalimat, setelah aku mengamati, setelah aku melihat, ya, setelah aku melihat, setelah aku mengamati, ada orang yang berjeri lelah, ada orang yang bersusah payah di dalam hidupnya mencari uang dan seterusnya. Lalu pada akhirnya semua itu sia-sia, kesia-siaan belaka, semuanya adalah sia-sia. Penulis Pengkhotbah itu mengawali dengan kalimat, setelah aku mengamati, setelah aku melihat, setelah aku mempelajari. Serah itu berdasarkan pengalaman hidupnya. Serah oleh karena itu, serah kita juga pasti punya pengalaman-pengalaman hidup. Serah beberapa pertanyaan yang bisa membantu kita untuk bisa mengerti mengenai hal ini, yang bisa menolong kita untuk boleh melakukan hal ini, yaitu misalnya pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah yang telah diajarkan Tuhan kepadaku tentang kegagalan. Jadi bukan sekedar pengalaman kesuksesan, tetapi tentang kegagalan. Apa yang telah diajarkan Tuhan kepadaku tentang kekurangan uang? Apa yang diajarkan Tuhan kepadaku tentang rasa sakit, tentang kesedihan, tentang depresi yang aku alami? Secara pasti ada sesuatu yang diajarkan Tuhan kepada kita melalui pengalaman-pengalaman itu. Apakah yang telah diajarkan Tuhan kepadaku melalui penantian, melalui penyakit, melalui kekecewaan, melalui keluargaku, melalui gerejaku, melalui hubungan-hubunganku, kelompok kecilku, kritikku, dan seterusnya di dalam kehidupan kita. Serap pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa membantu kita untuk memikirkan mengenai pengalaman hidup atau pelajaran hidup yang harusnya menjadi pesan kehidupan kita yang siap kita bagikan kepada orang lain. Memang ketika kita mengalami hal-hal ini, salah satu pertanyaan yang sering kali kita ajukan adalah, apa maksud Tuhan? Kenapa saya mengalami ini? Saudara, kemarin ketika saya ada kesempatan pelayanan di Nias, kebetulan saya menjemput orang tua saya, lalu sekalian adik saya pelayanan di Nias. Lalu guru Injil Sumi yang pernah praktek di sini, ya, ketika dia tahu saya ada di Nias begitu, ya, sekalian khotbah di tempat saya begitu, ya. Ya udah, saya iakan khotbah di pemudanya begitu. Jadi hari Sabtu saya nyampe bandara langsung ke tempatnya. Ya, dijemput naik motor, ya. Jemput naik motor sekitar 10 menit naik motor begitu, ya. Lalu kemudian waktu siap-siap mau kebaktian pemuda itu, ya. Kebaktian pemudanya kalau di kampung itu, wah, bisa malam begitu, ya. 8:30 baru mulai. Kapan selesainya begitu, ya. Saya udah capek banget seharian begitu, ya. Lalu ya udahlah, enggak apa-apa. Lalu saya istirahat, ya, di rumah seorang jemaat. Ya, di rumah salah satu jemaat ketua pemudanya. Lalu ketika saya sedang menunggu di ruang tamu karena saya mau mandi, tapi masih ada orang di kamar mandi. Lalu kemudian ada seorang perempuan begitu, ya, di rumah itu, yaitu anak dari pemilik rumah itu, ya. Lalu kemudian dia duduk di depan saya, lalu kemudian dia berkata, "Pak, saya ingin curhat. Saya ingin sharing sama Bapak," begitu, ya. Lalu saya lihat jamnya, ini udah mepet begitu, ya. Ya udah, oke, boleh sebentar, ya. Kemudian dia ceritakan bagaimana pengalaman hidupnya yang begitu menyedihkan begitu, ya. Dia berkata bahwa dia bertemu dengan seorang pria. Bertemu dengan seorang pria, mereka berkenalan, singkat cerita, lalu kemudian mereka menikah. Pada awalnya semuanya begitu baik. Pria yang sangat baik, pria yang sangat luar biasa. Lalu mereka menikah. 100 tahun pertama mereka berjalan dengan baik, tidak ada masalah apa-apa. Tetapi begitu memasuki tahun kedua, tiba-tiba si pria ini entah kenapa, ya, kemudian sering gak pulang rumah, sering marah-marah, sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan begitu, ya, mabuk-mabukan dan seterusnya. Ditanya sama istrinya, kenapa, ada masalah apa, tapi dia tidak pernah mau ngomong. Setelah sampai itu berjalan selama 1/2 tahun, begitu terus, setelah sampai, ya, satu kali tengah malam, ya, dia tidak kasih kabar, dia tidak pulang-pulang, lalu istrinya ini dia cari di mana, ya, dia cari di mana. Setelah dia dimarahin oleh suaminya ini, kenapa kamu cari-cari saya, emang saya anak kecil, ya, dia bilang saya khawatir terhadap kamu. Selalu singkat cerita kemudian dia berkata bahwa suaminya itu memutuskan untuk pergi. Setelah dia pergi, dan yang menyedihkannya adalah dia pergi ke Papua dan dia bergabung dengan sebuah lembaga misi. Yang menyedihkan lagi adalah syarat untuk bergabung dengan lembaga misi itu, syaratnya adalah belum menikah dan harus membuat pernyataan bahwa dia belum menikah. Dan ternyata dia, si pria ini, membuat pernyataan itu dengan memalsukan cap kepala desa, ya, dia palsukan cap kepala desa, dia buat pernyataan bahwa dia belum menikah. Dia pergi ke sana. Sudah 1 tahun berlalu, tidak ada kabar. Sampai dia cerita kemudian beberapa hari yang lalu dia di SMS-in sama laki-laki itu, dia berkata, "Saya sudah punya wanita lain." Setelah dia ceritakan itu, lalu kemudian dia bertanya satu pertanyaan, "Apa maksud Tuhan?" Setelah, kalau di kampung ini, kalau kondisi seperti ini, kalau kita hidup di kota, mungkin orang lain gak terlalu banyak ngurusin begitu, ya. Paling ya gosip-gosip sedikit, itu pun yang kenal aja. Mungkin di gereja juga begitu, ya, yang kenal. Tapi kalau di kampung, itu satu kampung semua tahu. Satu kampung semua lihat. Dan tiap hari dia menjadi omongan di kampung. Dan itu membuat dia semakin tertekan, semakin depresi, semakin stres. Dan kemudian dia berkata, apa maksud Tuhan? Apa dosa saya? Mengapa Tuhan mengizinkan ini dalam kehidupan saya? Saudara, saya tidak banyak berkata-kata. Saya tidak banyak memberikan penghiburan kepadanya. Saya cuma berkata begini. Coba renungkan. Apakah seandainya suamimu tidak pergi dan ada saat ini bersama-sama dengan kamu, hidupmu akan lebih baik atau jangan-jangan akan lebih buruk? Saya tidak tahu apa yang Tuhan ingin ajarkan. Saya tidak bisa menjawab pertanyaanmu, kenapa Tuhan mengizinkan ini? Apa maksud Tuhan? Saya enggak bisa menjawab itu. Tetapi saya cuma bisa katakan, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan kepadamu melalui apa yang kamu alami ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah memandang kegagalan, jangan memandang kesakitan, kesedihan, penyakit, kekecewaan itu sebagai sesuatu yang buruk. Kadang-kadang itu bisa menjadi kesaksian yang kuat bagi orang lain untuk menguatkan orang lain. Setelah kita lihat berita beberapa hari yang lalu, satu berita di satu surat kabar online dikatakan Ahok.2, ya. Ahok.2, pokoknya yang mengirim saya ke penjara pada nyesel. Pokoknya yang mengirim saya ke penjara pada nyesel. Saya tertarik dengan judulnya, lalu saya buka, saya baca. Setelah itu cerita dari seorang jurnalis yang menemui Ahok di dalam penjara di Makobrimob. Setelah jurnalis ini menceritakan, dia berpikir sebelum dia bertemu dengan Ahok, dia berpikir bahwa Ahok akan sangat terpuruk, Ahok akan sangat sedih, Ahok akan sangat-sangat melankolis menceritakan kisahnya dengan bercucuran air mata. Tetapi ketika dia bertemu dengan Ahok, dia bilang dia kaget. Ternyata Ahok begitu ceria, Ahok senyum-senyum, Ahok tidak ada rasa sedih sama sekali, ada sukacita yang luar biasa. Dan dia menceritakan bahwa di dalam penjara dia belajar banyak hal. Di dalam penjara Tuhan mengajarkan begitu banyak hal, bagaimana mengampuni orang, bagaimana sabar, bagaimana belajar dan seterusnya. Dan seterusnya di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan penjara pun bisa menjadi kisah, bisa menjadi pesan yang berbicara kepada orang lain. Belum tentu khotbah yang baik bisa berbicara sekuat itu terhadap orang lain. Saudara, saya ingin menceritakan sedikit juga pengalaman saya. Saudara, di dalam cuti selama 2 bulan ini, saudara, memang ketika memutuskan mengambil cuti ini, saudara, istri belum hamil pada waktu itu, ya. Jadi pergumulannya waktu itu ketika menggumuli untuk mengambil cuti, lalu saya ngapain, ya, selama 3 bulan, selama 2 bulan, lalu saya ngapain, begitu ya. Saya bingung saya ngapain, lalu saya putuskan saya ambil, ya. Karena saya juga gak bisa pergi ke tempat lain, anak-anak masih kecil, gak mungkin. Lalu saya berpikir, saya akan bisa membantu misalnya satu lembaga, saya bisa part time di sana, membantu menulis di sana, ya. Entahkah di PPA, entahkah di mana, begitu ya, saya bisa melakukan itu, ya. Oke, saya putuskan. Setelah putuskan beberapa waktu, beberapa minggu setelah itu, lalu ketahuan istri hamil. Setelah istri hamil, saya pikir-pikir, aduh, kalau melahirkan bagaimana mungkin saya bisa melakukan itu. Lalu saya mengubah rencana saya. Ya udah, saya tidak perlu, ya, part time di satu tempat, di satu lembaga tertentu. saya ingin menulis. Jadi saya tetap bisa berada di rumah, saya tetap bisa bantu begitu ya, tapi saya ingin menulis. Setelah itu komitmen saya. Lalu setelah tiba waktunya, ya anak lahir dan mulailah cuti saya. Setelah melewati satu minggu, ya saya berpikir, aduh gimana saya bisa menulis kondisi begini, begitu ya. Rasanya gak mungkin, rasanya tidak memungkinkan saya bisa menulis di dalam kondisi yang seperti ini. Setelah begitu kelelahan, begitu capek, gak ada yang bisa bantu ya mengurus anak. Terpaksa saya harus turun tangan untuk membantu. Setelah sampai selesai 2 bulan, setelah saya merasa bahwa sepertinya gagal, sepertinya sia-sia. Tetapi menjelang saya berakhir cuti, lalu kemudian saya merenungkan, apakah benar saya mengalami kegagalan? Jawabannya, iya, saya tidak menulis apa-apa. Tapi selama 2 bulan itu saya belajar sesuatu yang sangat berharga. Saya diajarkan Tuhan sesuatu yang sangat berharga. Yaitu bagaimana benar-benar memberi waktu untuk keluarga. Bagaimana rasanya benar-benar mengurus anak. Bagaimana rasanya benar-benar jadi bapak rumah tangga. Begitu ya. Saya kadang-kadang ke pasar sendirian ya. Setiap kali saya ke pasar, orang-orang pasar, ibu udah melahirkan ya. Karena tahu biasanya saya berdua sama ibu, saya cuman megang aja belanjaannya, nentengin aja belanjaannya. Sekarang saya belanja sambil bawa HP begitu kan, daftarnya ya. Apa? Toge ya, ikan asin, apalagi sayur ini. Biasanya kalau istri saya belanja, ya dipilih-pilih dulu sayurnya. Ya, ayo sayurnya pak, yang mana pak? Ya terserah deh yang mana aja, pokoknya ada aja. Terserah, saya baru sadar. Ya, saya baru sadar betapa susahnya menjadi seorang ibu rumah tangga. Dan selama 2 bulan itulah saya belajar bagaimana merasakan apa yang dirasakan oleh istri, begitu ya, dan membuat saya semakin mencintai istri saya, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara istri saya, memang saya sudah pernah cerita bahwa kita sudah menerima, ya, kenyataan itu Tuhan berikan, kita terima sebagai anugerah Tuhan. Tetapi istri saya itu masih ada satu ganjelan di dalam hatinya. Yaitu apa maksud Tuhan memberi anak ketiga ini. Karena ketika anak ketiga ini lahir, ada begitu banyak impian ya yang gugur ya di dalam pikiran istri saya. Ada begitu banyak ambisi yang enggak bisa dilakukan begitu ya. Lalu dia bertanya, apa yang menjadi tujuan Tuhan memberikan anak ketiga ini. Lalu beberapa hari yang lalu begitu ya, sambil menyusui Faith begitu ya, lalu dia tanya kepada Marvel. Marvel, menurut Marvel, kenapa Marvel dikasih adik lagi sama Tuhan? Lalu kemudian Marvel menjawab yang membuat istri saya terharu dan dia menyadari bahwa ini harus diterima dengan anugerah Tuhan. Marvel berkata, supaya Marvel belajar untuk mengasihi. Supaya Marvel belajar untuk mengasihi. Wow, ketika dia mendengarkan itu, rasanya semua pergumulan, semua pertanyaannya selama ini terjawab sudah. Memang itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Setelah oleh karena itu ada sebuah perumpamaan dalam bahasa Inggris yang mengatakan, share joy is a double joy, share sorrow is half a sorrow. Ketika kita membagikan sukacita, itu artinya sukacitanya jadi double. Ya, saya bagikan sukacita sama Pak Herman, saya jadi sukacita, Pak Herman jadi sukacita mendengar sukacita saya. Ketika saya bagikan penderitaan, pergumulan, itu menjadi setengah dari pergumulan. Kenapa? Karena setengahnya saya bagikan ke Pak Herman, biar Pak Herman yang nanggung deh. Begitu kan? Jadi terbagi, tershare kemudian pergumulan kita. Jadi entah apapun itu, entahkah itu sukacita, entahkah itu pergumulan, entahkah itu penderitaan, entahkah itu kebahagiaan, kita diminta untuk membagikan itu kepada orang lain, untuk men-sharingkan itu kepada orang lain. Karena itulah yang menjadi kesaksian kita kepada orang lain. Yang ketiga, secara cepat saja, yang ketiga adalah gairah atau kerinduan ilahi di dalam kehidupan kita. Saudara, jika kita hidup semakin dekat dengan Tuhan, Ia akan memberikan kepada kita suatu gairah, sebuah passion, sesuatu yang sangat kita pedulikan di dalam kehidupan kita. Gairah itu mungkin tentang suatu masalah, tentang suatu tujuan, tentang suatu prinsip di dalam kehidupan kita. Tetapi apapun itu, kita akan merasa terdorong untuk berbicara tentang itu. Kita akan merasa termotivasi untuk melakukan itu, bahkan semampu kita, kita akan berusaha untuk membuat perubahan terhadap gairah itu dalam kehidupan kita. Secara gairah ilahi itu lebih rincinya seperti apa? Secara di dalam sebuah teori, ya di dalam pelayanan kita, secara ada lima hal yang disingkat dengan shape. Ya, ada lima hal yang disingkat dengan shape, yaitu spiritual gift S, kemudian heart's desire, kemudian shape, abilities, personality, dan E-nya apa ya? Experience. Jadi ada spiritual gift, yaitu karunia rohani, tetapi kemudian ada heart's desire, atau seringkali disebut passion, misalnya. Spiritual gift-nya, karunia rohaninya mengajar. Tapi mengajarnya di mana? Ada orang yang mengajarnya terbeban mengajarnya itu di sekolah. Ada orang yang terbeban mengajarnya itu di orang-orang lansia. Ada orang yang terbeban mengajarnya itu di orang-orang muda. Ada orang yang terbeban mengajarnya itu di anak-anak. Itu yang disebut dengan heart's desire. Dan itu yang disebut dengan gairah ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu di mana hati kita berada, di mana seluruh karunia kita, kita curahkan untuk itu semua. Jadi setiap kita diberikan heart desire, kerinduan ilahi, gairah, passion di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan memakai orang-orang yang penuh gairah untuk memperluas kerajaannya. Tujuannya satu, yaitu memperluas kerajaannya. Ia mungkin memberikan kepada Anda suatu gairah ilahi untuk mendirikan gereja, untuk memperkuat keluarga, untuk mendanai penerjemahan Alkitab, untuk melatih para pemimpin Kristen. Serah itu bisa menjadi sebuah gairah kepada kita. Dan Tuhan berikan itu dalam hidup kita. Anda mungkin diberi gairah ilahi untuk menjangkau suatu kelompok khusus dengan Injil. Entahkah itu kelompok pengusaha, remaja, pertukaran antar mahasiswa, kepada ibu-ibu muda, kepada mereka yang memiliki hobi khusus atau olahraga tertentu. Serah ada orang-orang yang punya gairah di satu tempat tertentu. Ada orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk membela hak-hak orang yang tertindas. Serah itu adalah passionnya, itu adalah gairahnya berada di situ. Serah Tuhan memberikan kepada kita gairah yang berbeda-beda. Oleh karena itu jangan merendahkan gairah yang dimiliki oleh orang lain. Pertanyaannya adalah gairah ilahi yang kita miliki apa? Saudara, saya yakin setiap kita punya gairah ilahi yang kita miliki. Tapi jangan berkata, apa setelah saya renung-renungkan, saya punya satu gairah ilahi. Apa itu? Saya bergairah untuk melihat dan menonton orang melayani, Pak. Seru rasanya begitu ya. Apalagi kemudian kalau para pelayannya itu saling berantem, Pak. Aduh, gairahnya itu semakin berkuat, semakin berkobar. Serah gairah jadi penonton ya, seperti nonton sepak bola penuh dengan gairah begitu ya. Serah saya rasa itu bukan gairah. Ya, saya rasa itu bukan gairah. Itu sarkasme begitu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan hari ini, gairah apa yang Tuhan tanamkan di dalam hidupmu. Setelah baru-baru ini saya bersama dengan istri, kami merenungkan, sepertinya kita diberikan Tuhan sebuah gairah untuk pasangan-pasangan suami istri, untuk membentuk, untuk mendampingi, untuk konsen di sana. Setelah sebenarnya tadi ketika saya katakan saya ingin menulis, setelah yang saya ingin tulis adalah saya kepengen sekali menulis semacam panduan terhadap anak-anak muda yang mau menikah, anak-anak muda yang mau memasuki dunia pernikahan, yaitu apa saja yang perlu mereka ketahui, apa saja yang perlu mereka pahami, apa saja yang perlu mereka siapkan sebelum masuk ke dalam pernikahan. Saya kepengen sekali menulis tentang hal itu, cuman belum kesampaian. Tapi ketika saya renung-renungkan lagi, sebenarnya selama 2 bulan ini sudah bisa ada beberapa bab begitu ya, dari apa yang saya alami untuk saya tulis, cuman belum dituangkan dalam bentuk tulisan, yaitu bagaimana menyiapkan diri untuk memiliki anak, bagaimana menyiapkan diri untuk kemudian konsen kepada keluarga ketika kita memasuki dunia pernikahan. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gumulilah di mana gairah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sera yang keempat, nanti kau dua, ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami dan Engkau telah memberikan pesan di dalam kehidupan kami untuk kami bagikan kepada orang lain. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi pesan yang menggemakan firman Tuhan terhadap orang lain. Terpujilah namamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.